الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Kita kembali kepada pelajaran kita di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha. Beliau Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najdi Al-Hanbali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau masih menyebutkan di dalam rukun iman yang berjumlah 6. Wa arkanuhu sittatun an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Dua rukun iman ini telah kita sebutkan dan telah kita jabarkan. Kemudian yang ketiga, wa kutubihi. Di antara salah satu rukun iman, percaya kepada kutubnya. Di sini menggunakan lafaz bentuk jamak al-kutub. Nah, dan lafaz tunggalnya yaitu kitab, bermakna maktub, sesuatu yang ditulis. Yang dimaksud di dalam perkara ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Hidayatan lahum, sebagai petunjuk bagi mereka. Begitu pula rahmatan lil khalq, sebagai rahmat bagi umat manusia. Kenapa? Karena dengan kembali kepada kitab-kitab itu, pada umat-umat mereka merupakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka pada pembahasan iman kepada kitab, kita akan menyebutkan 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama, ikhwani afidhakumullah, kita tidak akan merasakan kesempurnaan iman dengan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita memahami 4 hal. Ini permasalahan yang pertama. Artinya beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala wajib meliputi 4 poin. Nah, kalau satu ini hilang, maka tidak sempurna iman kita. Dan itu merupakan salah satu rukun. Nah, poin yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan. Kita percaya, kita imani bahwa kitab ini turun benar-benar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita dustakan. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di banyak ayat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 136. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Katakan, wahai kaum mukminin, kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang diturunkan kepada kita. Berupa apa? Kitab. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab. Dan begitu pula apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucu mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dan kami pun juga beriman apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Begitu pula Nabi Isa. Wama utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Tuhannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya sebagai seorang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 136 ini menyebutkan bahwasanya kitab ini turunnya dari Allah, diturunkan kepada para anbiya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa pun juga ayat 136. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Dan berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan kepada para rasul. Diperintahkan kita beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada mereka. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepadanya, kufur kepada malaikat, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, para rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka pada poin yang pertama menunjukkan iman seseorang wajib, bahwasanya kitab-kitab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian poin yang kedua, al-imanu bima 'allamana bima 'alimna ismahu. Iman dengan nama-nama kitab yang kita ketahui. Kalau yang pertama iman bahwasanya ini turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Kemudian yang kedua adalah iman dengan nama kitab yang kita ketahui. Di antara kitab-kitab yang kita ketahui, yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ini nama pertama. Nama yang kedua adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat yang sama Al-Maidah ayat 46, dua ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nur." Kami berikan kepada Isa Injil, di dalamnya juga terdapat petunjuk dan cahaya. "Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat." Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. "Wa huda wa maw'idatan lil muttaqin," di dalamnya terdapat petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini nama yang kedua. Setelah Taurat, kemudian Injil. Kemudian nama yang ketiga yang kita ketahui berdasarkan dalil, yaitu sebab yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 163, "Wa atayna Dawuda zabura." Kami berikan zabur kepada Nabi Dawud. Jelas ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kitab tersebut az-zabur. Kemudian yang keempat, lembaran-lembaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ibrahim. Dalam surat Al-A'la 18-19. Inna hadza labi suhufil ula. Sesungguhnya ini merupakan lembaran-lembaran yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah Al-Quran Al-Aziz Al-Furqan, yang diturunkan kepada alaihi afdhalus salati wat taslim, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam permulaan surat Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepada engkau Al-Quran agar kamu menjadi susah. Ini merupakan kebahagiaan, kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Kami tidak menurunkan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam Al-Quran agar engkau ini menjadi susah. Tidak. Nah, maka ikhwani afidhakumullah, pada poin yang kedua, kita beriman dengan nama kitab yang kita ketahui. Begitu pula bima lam na'lam ismahu fanu'min bihi ijmalan. Dan yang tidak kita ketahui namanya, maka kita pun beriman secara global. Artinya kitab diturunkan, ada namanya, kita ketahui. Dari mana kita tahu? Dalil Al-Quran, Nas dan Sunnah. Yang tidak kita ketahui, maka kita beriman secara keumuman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui nama-nama kitab-kitab tersebut, berapa jumlah yang diturunkan kepada para anbiya. Karena tidak disampaikan di dalam Al-Quran maupun lisan Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita beriman secara keumuman. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidan, dahulu umat itu satu, tidak berpecah belah. Umat yang kuat. Faba'asallahu nabiyina mubashirina wa mundhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka para nabi, para nabi. Apa tujuannya? Mereka membawa kabar gembira dan memberikan kepada mereka kabar peringatan. Kabar gembira kepada kaum mukminin muslimin berupa surga, jalan kebaikan, dan memberikan kabar peringatan kepada orang-orang kufar wal munafikun dengan azab dan api neraka. Wa anzala ma'humul kitab, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, siapa ini para nabi-nabi tersebut? Al-kitab. Bilhaq, dengan kebenaran. Liyakuma bainan nasi bimakhtalahu fi, untuk berhukum di antara umat manusia atas apa yang mereka perselisihkan. Maka pada ayat ini menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab-kitab kepada para anbiya. Namanya tidak kita ketahui, jumlahnya berapa Allahu a'lam. Maka kita imani secara global. Bahkan setiap rasul mereka memiliki kitab. Setiap rasul memiliki kitab. Yang kita tahu jumlah mereka berapa? Hai ikhwani hafizakumullah, muraja'ah, berapa jumlah rasul? Siapa yang bisa mengingatkan ana? 313, Ustaz. 13 atau 14? 303. Setiap rasul Allah, mereka memiliki kitab. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. wa anzalna ma'humul kitab wal mizan, dan kami turunkan kepada mereka Al-Kitab dan mizan, keadilan neraca. Maka ayat ini merupakan dalil bahwa setiap rasul mereka punya kitab, tapi kita tidak mengetahui seluruh kitab tersebut. Kita hanya tahu sebagian saja yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, maka kita beriman secara global, dan ini sudah menjadi ijma' para ulama. Dan ini sudah menjadi ijma' para ulama. Di antara yang menukilkan ijma' adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, tahu ataupun tidak tahu. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, tasdiq ma sahha min akhbariha. Membenarkan berita-berita yang datang di dalam kitab tersebut. Membenarkan berita-beritanya seperti berita mengenai Al-Quran dan berita-berita yang lain di dalam kitab-kitab tersebut yang tidak diganti atau dirubah dari kitab-kitab terdahulu. Maksudnya apa? Sebelum Al-Quran. Dari kitab-kitab yang lampau. Maka ketika kabar-kabar tersebut benar, sesuai dengan kabar Al-Quran, maka kita percayai. Seperti penciptaan langit dan bumi, penciptaan daratan dan lautan, langit dengan 7 lapis, bumi dengan 7 lapis, penciptaan hewan, pertumbuhan umat manusia, kemudian kabar-kabar mengenai para anbiya dan umat-umat mereka. Yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita percayai. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir, al-amal bi ahkam ma lam yunsakh minha. Mengamalkan hukum-hukum yang tidak dimansuh. Tidak dihapus. Ridha, tunduk, patuh, menerima. Kenapa? Karena yang terdapat dalam kitab baik. Terdapat dalam kitab perintah dari Allah, jalannya para anbiya. Maka wajib mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus. Ridha, tunduk, menerima. Kita tahu hikmahnya, manfaatnya ataukah tidak? Ini merupakan 4 poin, 6 dari permasalahan yang pertama. Nah, bahwasanya iman kita tidak akan sempurna, nah, sampai kita memahami 4 perkara tersebut. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, perlu difahami bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dimansuh. Ketika masih ada pada zaman sekarang, itu semua telah dimansuh dengan datangnya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 48. Wa anzalna ilaka al-kitaba bil-haq. Halo. Halo. Afwan ya ikhwani, barusan ada telepon, anda tidak tahu khat jalan atau halo. Salam sehat. Ada. Ada Ustaz? Nah. Ada Ustaz? Taib, taib. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 48. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab yang lain. Yang dimaksud dengan lafaz muhaimin adalah hakiman alaih. Al-Quran itu sebagai pemutus benar atau tidak. Al-Quran adalah hakim yang akan memberikan informasi. Kabar-kabar tersebut salah, kabar-kabar tersebut benar. Atas apa yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka kita kembali kepada poin sebelumnya, ikhwani afidhakumullah. Tidak diperbolehkan, kata para ulama, لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة. Tidak diperbolehkan mengamalkan hukum apapun dari kitab-kitab terdahulu, إلا ما صح منها وأقره القرآن, kecuali kabar yang benar dan diakui oleh Al-Quran. Ini disebutkan dalam kitab Syarah Usulul Iman dan disebutkan pula oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Artinya apa? Al-Quran ini sebagai pembanding. Al-Quran ini sebagai barometer. Al-Quran ini sebagai tolak ukur atas benar dan tidaknya kitab-kitab sebelumnya. Ketika sesuai dengan Al-Quran kita katakan benar. Tidak sesuai dengan Al-Quran kita katakan salah. Karena kenapa? Al-Quran menghapus kitab-kitab tersebut yang hanya dijamin keasliannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mushaf Al-Quran yang selalu kita baca sampai hari kelak, sampai hari kiamat kelak. Inna nahnu nazzalna dzikra وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. Kami yang nurunkan Al-Quran, Al-Zikr, dan kami yang akan menjaganya. Maka oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, konsekuensi yang besar tidak boleh berhukum dengan selain Al-Quran dalam kondisi apapun. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول. Jika kamu perlainan pendapat, berselisih, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kembalikan kepada Al-Quran. Di sana ada hukum segala sesuatu. Dan dikembalikan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka ini permasalahan yang kedua. Kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dihapus. Kemudian yang ketiga, umat manusia terhadap kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan terbagi menjadi tiga golongan. Ini permasalahan yang ketiga. Manusia terbagi menjadi tiga golongan di dalam menyikapi kitab samawi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Golongan yang pertama. Al-mukadzibun. Orang-orang yang mendustakan semuanya. Fahum a'da'ullahi wa'r-rasul. Dan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah musuh-musuh para rasul. Dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan ahli filsafat. Ini golongan yang pertama. Mereka mendustakan seluruh. Kemudian golongan yang kedua. Al-mu'minun. Alladzina yu'minuna bi jami'i rusul wal kutub al-munazzalah. Kaum mukminin, orang-orang yang beriman terhadap semua rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka. Ini golongan yang kedua. Dan mereka adalah orang-orang yang selamat. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya dan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 bagian terakhir. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala puji mereka kaum mukminin yang senantiasa percaya, beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Al-Yahud wal-Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Serta yang mengikuti jalan mereka. Al-Yahud wal-Nasara. Wa man sara nahwahum. Kaum Yahud dan Nasar, begitu pula orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Apa jalannya kaum Yahud terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Apa pula juga pendapat kaum Nasar? Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan sesudahnya. Kalau golongan yang pertama mengkufuri seluruhnya, dan satu pun yang dipercaya. Golongan yang kedua, golongan yang selamat. Percaya kepada seluruh rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Golongan yang ketiga, percaya sebagian, mengkufuri sebagian. Percaya kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, mendustakan Al-Quran. Percaya percaya kepada sebagian kitab, mereka beriman kufur kepada sebagian yang lain. Apa kira-kira azab bagi mereka? Apa ganjaran yang pedih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah singgung pula dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Afatuminun. Apakah kamu beriman? Biba'adil kitab. Sebagian kitab saja. Yaitu Taurat. Watakfuruna biba'ad. Dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Tidaklah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, membagi-bagi kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Oh, ini dipercaya, ini tidak dipercaya. Ini diimani, ini dikufuri, ini dibenarkan, ini didustakan. Melainkan kenistaan khizyun, kesengsaraan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila ashaddil adab. Pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Maka dari golongan yang ketiga ini, ikhwani afidhakumullah, kenapa mereka diberikan azab padahal mereka beriman sebagian? Gak seperti golongan yang pertama. Maka jawabannya tidak ragu bahwa beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian kitab yang lain sama saja dengan kufur terhadap semuanya. Gak ada beda golongan yang pertama dengan yang ketiga. Karena keimanan harus mencakup seluruhnya. Seluruh para rasul tidak membedakan dan tidak menyelisih sebagiannya. Maka ini tiga golongan umat manusia terhadap kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Yang terakhir, permasalahan yang keempat. Al-iman bil-kutub lahu thamarat. Beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki faedah. Memiliki buah. Di antara manfaat yang dapat kita peroleh dengan beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, tiga manfaat, tiga keuntungan, tiga hasil, tiga buah. Yang pertama, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadih. Mengetahui bagaimana perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah memberikan rahmat. Kita diperhatikan. Umat manusia, hamba-hamba ini. Dengan turunnya kita. Likulli qaumin yahdihim bihi. Pada setiap kaum sebagai petunjuk bagi mereka. Sehingga mendapatkan penerang. Tidak terjatuh kepada kesesatan, penyimpangan, kesalahan. Pada setiap umat-umat yang diberikan kepada mereka petunjuk berupa apa? Kitab, suhuf, lembaran-lembaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para anbiya dan rasul. Ini yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-ilmu bihikmatillah ta'ala fi syara'i. Kita mengetahui hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mengenai syariatnya. Kenapa itu? حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuatkan syariat di dalam kitab-kitab tersebut untuk setiap kaum sesuai dengan kondisi mereka. Menunjukkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu agung dan begitu besar. Satu kaum dengan kaum yang lain, keadaan mereka berbeda-beda. Maka kitab ini diberikan kepada umat tertentu menyesuaikan keadaan mereka, kemampuan mereka, dan kondisi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Masing-masing umat di antara kalian, kami buatkan syariat dan minhajalan. Aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, pada setiap umat berbeda syariat dengan umat-umat yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, syukru ni'matillahi fi dzalik. Bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya kitab-kitab tersebut. Terlebih lagi, kitab yang paling agung, yaitu Al-Quran, di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, taraktu fikum amrayn, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadhillu, kalian tidak akan merasakan kesesatan, penyimpangan, ma in i'tasamtum bihima, selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah, kitabnya Allah, kalamullah, Al-Quran, wa sunnata nabiyihi, dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ini empat permasalahan yang penting untuk kita fahami di dalam iman kita kepada kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Wallahu ta'ala a'lam. Naam ila huna walhamdulillah. Baik, saya jazakallahu khair. Barakallahu fi. Kalau ana tanya satu soal aja. Nah, fadhal. Yang kita paham kalau kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil diturunkan kepada kaum tertentu. Tapi kita ada dengar Ustaz, sirah tentang Waraqah bin Naufal yang dia beriman dengan Injil. Jadi apakah itu bermakna di Jazirah Arab ataupun Mekah pada waktu itu sudah sampai tentang kitab Injil dan agama Nasrani? Orang-orang musyrikun, mereka diantaranya masuk sebagian sebagai ahlul fatrah, yang tidak sampai kepada mereka apapun. Dan sebagian diantara mereka yang ditanyakan oleh Ahuna Taufik yang ada di kota Makkah, sampai kepada mereka syariat-syariat. Terlebih lagi di kota tersebut syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka masih menggunakan syariat-syariat tersebut walaupun sebagian mereka rubah. Mereka haji dengan hajinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi mereka menghapus Arafah. pada saat itu tidak ada wukuf di Arafah. Tidak ada wukuf bagi syariat mereka. Padahal syariatnya Ibrahim ada wukuf. Mereka ganti, mereka rubah. Nah, maka di kota Makkah, di antara mereka, ada orang-orang yang bisa membaca tulisan. Seperti Warqah ibn Nawfal dan yang selainnya. Mereka beriman kepada Injil. Maka mereka dikategorikan sebagai seorang mukmin. Dan di antara mereka ada yang mengetahui syariatnya Nabi Ibrahim dan mereka menyelisihinya. Mereka berbuat kesyirikan. Maka mereka tidak lagi dianggap sebagai ahlul fatrah. Karena telah sampai kepada mereka syariat. Nah, terlebih lagi di kota Makkah. Syariat Ibrahim ada di sana. Begitu pula syariat Ismail. Wallahu ta'ala ala. Nah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Nah, insyaAllah. Mungkin kita akan sambung lagi. Pertemuan akan datang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.